Ku ketahan neng prapatan, talikan neng mantan, podo karo mangan jangan ngat-ngatan. Pacar menghilang, cari yang baru. Ojo rasa cile hatimu, masih banyak di luar yang menunggumu. Hidupku du dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa maneh sampai stres diri, gara-gara mengharapkan kembali. Jangan ngegetar. Apa wis baik, apa wis salah. Sampai-sampai kowe tunggal pikirmu. Apa wis baik, apa wis salah. Sampai-sampai sampai-sampai kowe gundul pikiranmu. Apa wis salah?